Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala wa fihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i fi ar-raq'atil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai wa fihi dan dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu doa ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat yang akhir dari sholat fajar, sholat subuh. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ba'dama yaqul setelah mengatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Maka Allah menurunkan firman-Nya laisa laka minal amri syai'un. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Dan dalam satu riwayat disebutkan beliau mendoakan Sofwan bin Umayyah, mendoakan kejelekan, mendoakan laknat terhadap Sofwan bin Umayyah, Suhail ibn Amr dan Harith bin Hisham. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ibnu Umar huwa Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sahabiyun jalilun min ubbadis sahabati wa ulama'ihim. Mata sanata 73 minal hijrah. Ibnu Umar, beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia dari kalangan sahabat yang dari golongan ahli ibadahnya dan juga dari ulamanya. Beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Wa fihi ay fi sahih, maksudnya dalam kitab sahih, wal muradu bihi yang dimaukan dengan kitab sahih di sini sahihul Bukhari. Annahu sami'a Rasulullah ay ba'da ma shujja wa kusirat raba'iyyatuhu yauma Uhud. bahwasanya beliau mendengar Rasulullah. Artinya kejadian ini setelah beliau terluka pada bagian wajah, sehingga apa, pecah gigi taring beliau pada kejadian Uhud. Allahumma al'an ay utrud wa ab'id min rahmatik. Ya Allah, laknatlah, artinya usirlah, usirlah dan jauhkanlah dari rahmatmu. Ya Allah, usirlah dan jauhkanlah dari rahmatmu. Fulanan wa fulanan minhum Safwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham. Fulan dan fulan di sini di antara mereka adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al Harith bin Hisham. Baik, sami'a Allahu liman hamidah. Ajaballahu man hamidahu wa taqabbalahu. Li'annahu qad uddiya billami. Semoga Allah mengijabahi, mengabulkan orang yang memujinya. Mengijabahi, menerima doa orang yang memujinya. Li'annahu, kenapa kau dimaknakan demikian? Li'annahu, dikarenakan sami'a di sini qad uddiya billam, dia disebutkan, ya, dipasangkan, dimuta'adikan dengan lam. Ini pembahasan anu ya, nahwu ya. Sami'allahu li, pakai huruf lam di sini, sehingga artinya apa? Ajaballahu ya, man hamidahu wa taqabbalahu, ya, mendengar dalam artian apa, Allah mengijabahi orang yang memujinya. Baik, alhamdu, yes, alhamdu diddudzam, ya, pujian lawan dari celaan, adzam celak. Wa yakunu ala mahasinil mahmud. Ya, tentunya pujian ini terjadi, ya, pada keadaan mahasinil mahmud, keadaan-keadaan yang baik terhadap yang dipuji tersebut. Ma'al mahabbatilahu, yang disertai dengan kecintaan terhadapnya. Ya. Baik. Yad'u ala Safwana, ya, yad'u ala Safwana sampai akhir riwayat. Ada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Ya. Li'annahum ru'usul musyrikina yauma Uhudin. Dikarenakan mereka-mereka ini dulu adalah tokoh-tokoh musyrikin di peperangan Uhud. Tokoh, kalau ngomong didengar, ya, kalau ngomong diperhitungkan. Ini tokoh, ya. Kalau sudah tokoh yang ngomong, ya mesti orang memperhatikan. Tapi kalau bukan tokoh, ya biasa-biasa aja. Wa qataballahu alaihim, dan sungguh Allah telah menerima taubat mereka. Fa aslamu, mereka berislam, ya, setelah kejadian-kejadian itu. Wa hasuna islamuhum, dan baiklah keislaman mereka. Baik. Al-makna al-ijmalil hadith. Kita lihat makna secara global, umum. Ya, hadith ini. Yuhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fis salati ala ashkhasin muayyanina minal kuffar adzauhu yauma Uhud. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yukhbiru menghabarkan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam salat beliau berdoa ya mendoakan kejelekan terhadap beberapa orang yang disebutkan secara terang-terangan dengan penyebutan nama dari kalangan orang-orang kafir yang mereka adzauhu menyakiti beliau alaihi salatu wasallam di hari Uhud. Dalam sholat apa tadi? Sholat fajar, sholat subuh. Fa'atabahullahu biqaulihi laisa laka minal amri syai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di mana ayat tersebut berisi celaan. Ya, kritik kepada beliau alaihi salatu wassalam atas doa beliau ini. Allah menurunkan laisa laka minal amri syai'. Ya, bukan urusan engkau. Ya. Tidak ada hak sedikit pun bagi engkau untuk mengurusi ya, perkara ini. Ya. Wa taballahu alaihim. Allah menerima taubat mereka, ya Allah memberikan penerimaan taubatnya. Fa'amanu billahi wa rasulihi. Mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kejadian yang sangat luar biasa di hari Uhud. Bagaimana kocar-kacirnya kaum muslimin di waktu itu sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam terluka. Gigi taringnya sampai pecah, bahkan lebih dari itu diisukan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal. Dan semakin goncang kaum muslimin ketika itu. Nabi alaihi salatu wasallam sangat marah dengan kejadian ini. Sampai-sampai mendoakan kejelekan, mendoakan laknat terhadap kaum musyrikin, tokoh-tokohnya pada waktu itu disebutkan dengan penyebutan nama. Baik. Munasabatul hadith lil bab. Ya, apa sih kecocokan hadis terhadap bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini? Anna fihi bayana anna nabiyya alaihi salatu wassalam lam yakdir an yadfa'a adhal musyrikina an nafsihi wala an ashabihi bal laja'a ila rabbihi al-qadir al-malik. Mimma yadullu ala butlani ma ya'takiduhu ubbadul kuburi fil awliya'i wassolihin. Anna fihi, bahwa pada hadith ini bayana ada penerangan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam lam yakdir, tidak mampu an yadfa'a, untuk menolak, menangkis, menepis adal musyrikin, gangguan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin. An nafsihi, tidak bisa menepis dari dirinya. Lawong sampai apa? Gigi taring pecah. Wala an ashabihi, dan juga tidak bisa menepis, menangkis, menolak kejelekan tersebut dari sahabat-sahabatnya. Ballaja'a ila rabbihi. Bahkan yang ada justru beliau berlindung ya, kepada Rabb-nya, kepada Allah Al-Qadir, Zat yang maha mampu, Al-Malik ya, Sang Raja. Mimma, di mana perkara ini adalah dari perkara yadullu yang menunjukkan ala butlani, menunjukkan akan batilnya ma ya'taqiduhu ubadul kubur, apa yang telah diyakini, apa yang menjadi keyakinan bagi mereka para penyembah kubur ya, kuburan orang-orang yang dikatakan para wali ataupun orang-orang soleh ya. Batil. Waliyadzubillah, bahkan ada yang berpesan ya, kalau nanti melaut kemudian kalian mendapatkan mara bahaya di tengah laut tersebut, sebut nama saya 3 kali, nanti akan saya tolong kapal-kapal kalian dan saya akan angkat sampai daratan. Ya, di kitab-kitab mereka tertulis kayak gini. Ya, luar biasa syiriknya. Ya. Bukannya ketika dalam keadaan genting mengikhlaskan permintaannya kepada Allah, malahan justru diarahkan kepada apa? Ya, kesyirikan. Ya. Makanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyampaikan dalam tulisan beliau Kashfus Syubuhat. Ya, sebentar. Al-Qaidul Arba. Ya. Anna musyriki zamanina kurang lebihnya ahladu syirkan min awwalihim. Au kama qala rahimahullah. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman kita, kata beliau, itu justru lebih ganas, lebih nemen, lebih sangat kesyirikannya bila dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi di zaman dulu. Kenapa? Kalau zaman dulu mereka melakukan kesyirikan ketika waktu lapang saja, namun ketika genting mereka memurnikan permintaannya kepada Allah dan mereka melupakan sesembahan-sesembahan mereka. Ini zaman dulu. Namun di zaman beliau, kata beliau, di zaman sekarang justru kesyirikan ya, tidak hanya terjadi di waktu lapang saja, justru malahan tambah nemen kesyirikan itu terjadi ketika di waktu genting. Ya seperti contoh tadi, panggil nama saya, nanti saya akan angkat ya, kalian ke daratan. Ya iya-iya saja para pengikutnya. Akidah-akidah seperti ini tertanam, ditanamkan pada diri anak-anak. Ya. Awam pada hari ini. Ketika mendapatkan, ya walaupun tanu cerita, ya, Suparman, tolong saya Suparman. Gitu. Tahu ya maksudnya ya. Apa zaman kecil dulu? Apa Satria Baja Hitam atau apa dulu itu? Ya kayak gitu. Diajarkan akidah seperti itu, ya nggak terasa anak kecil, tontonan anak kecil kayak gitu, ya, ternyata mengajarkan akidah yang tidak benar, ya, menanamkan akidah yang tidak benar. Ya. Ketika genting, mestinya kita memurnikan ibadah kita kepada Allah. memurnikan permintaan kita kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya, bukan malahan ya meminta tolong kepada para tokoh, ya, para wali ataupun orang-orang soleh ataupun tokoh-tokoh yang enggak jelas, ya, ngikut-ngikut yang enggak jelas, ya, enggak benar ini. Nah, kembali ke masalah Nabi alaihi salatu wasallam dengan kejadian di perang Uhud menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa apa? Beliau tidaklah memiliki kemampuan untuk menolak madharat yang datang kepada beliau. Karena urusan menolak madharat, urusan mendatangkan manfaat itu hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka dari itu kalau kita minta tolong kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, ya, tidak kepada yang lainnya. Baik, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, butlanut ta'alluqi bil awliya'i was solihina li talabi qada'il hajati wa tafrijil kurubat. Batilnya ketergantungan terhadap para wali, terhadap orang-orang soleh, ya, untuk meminta ditunaikannya kebutuhan-kebutuhan dan untuk diselesaikannya atau ditolongnya untuk menyelesaikan hal-hal yang genting atau hal-hal yang gawat. Hati kita perlu untuk kita selalu menjaganya. Jangan sampai, jangan pernah sampai hati kita meyakini seperti keyakinannya orang-orang musyrikin. Ya, walaupun secara zahir kita enggak ngapa-ngapain, tapi hati kita bisa saja demikian, waliyadzu billah. Ya. Urusan hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Orang yang di samping kita enggak tahu kalau kita meyakini apa. Maka dari itu selalu untuk kita luruskan, introspeksi, kita awasi, ya, hati-hati kita, ya, dengan menanamkan akidah yang benar pada diri kita dan membuang jauh-jauh akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Yang kedua, jawazud du'ai 'alal musyrikin fis shalah. Bolehnya mendoakan kejelekan terhadap orang-orang musyrikin ketika salat. Ya. Yang ketiga, dalilun 'ala anna tasmiyata syakhsil mad'uwi lahu au 'alaihi la yadurru shalata. Dalam riwayat ini ada dalil petunjuk bahwa menyebutkan dengan jelas nama orang, baik untuk disebutkan didoakan kebaikan ataupun didoakan kejelekan, la yadur sholat, ini tidaklah memadharatkan sholat. Jadi sholatnya tetap sah. Nabi alaihi salatu wasalam sholat subuh, beliau dalam sholatnya menyebutkan dengan jelas nama-nama tokoh-tokoh musyrikin dan sholatnya tidak diulang. Yang keempat, at-tasrihu bi annal imama yajma'u baina tasmi'i wa tahmid. At-tasrih dalam riwayat ini ada penyebutan dengan jelas, dengan gamblang, bahwa imam yang memimpin sholat Ia mengumpulkan antara pembacaan Sami Allahu liman hamidah ya, dengan tahmid pujian Rabbana walakal hamdu. Ya. Dalam beberapa pelajaran fikih telah kita lewati. Jadi ketika seseorang bangkit dari ruku, kalau posisinya sebagai makmum bagaimana? Dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, kalau salat sendirian, ucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ya. Nah. Jadi sang imam tidaklah sekedar mengucapkan Sami Allahu liman hamidah terus diam, tidak. Melanjutkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Ini faedah yang diambil dari hadis ini. Hadis tadi riwayat siapa? Afifi, penyebutan at-tasrih, penyebutan secara jelas imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Hadisnya riwayat siapa tadi? Imam Bukhari. Hadisnya sahih Imam Bukhari yang meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Baik. Kembali ke tiga orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam doa ini. Mereka ya berislam pada hari Al-Fath, ya, ketika dibukanya kota Makkah. Ya. Sofwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, mereka masuk Islam pada hari Al-Fath. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pelajaran ini memberikan faedah yang besar untuk kita, bahwa seburuk apapun perlakuan orang lain kepada kita, tetap kita tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut bakal akan cilaka. Ya. Bisa jadi di kemudian hari dan kita enggak tahu dia menjadi orang yang baik. Ya. Sehingga sabar ya, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi gangguan, itu adalah perkara yang harus kita junjung tinggi. Ya. As-sabru 'alal adza fihi. Ya. Sabar dalam menghadapi ya, gangguan yang ada. Gangguan banyak macamnya, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Gangguan bermacam-macam datangnya, ada yang datangnya dari diri kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita, masyarakat kita, ya, ataupun dari luar ya, daerah kita. Ya, semua ini butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran. Baik. Ada satu riwayat yang terakhir yang mungkin akan kita sempurnakan dalam pertemuan yang akan datang, tapi enggak mengapa kita baca dulu riwayatnya. Qala rahimahullahu taala wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin faqala ya ma'syar Quraisy. Oh, kalimatan nahwaha. Ishtaru anfusakum. La uhni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. La uhni anka minallahi syai'a. Ya Sofiyyatu ammata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La uhni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la uhni anki minallahi syai'a. Dan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau naik ke bukit Safa. Ketika turun kepada beliau ayat wa angdir ashirotakal akrobin dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Beliau mengatakan di atas bukit tersebut, wahai sekalian kaum Quraisy, atau kalimat yang semacam ini, ishtaru anfusakum, bebaskanlah kalian dari azab Allah karena aku tidak bisa menolak dari kalian azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolak darimu kalau Allah menurunkan azab kepadamu sedikit pun. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, demikian pula aku tidak mampu menolak azab Allah bila datang kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu inginkan, namun aku tidak bisa menolak azab Allah bila datang kepadamu sedikit pun. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Ya. Tentunya seperti yang disebutkan dalam bab bahwa beliau alaihi salatu wasalam seorang nabi, walaupun beliau seorang nabi tidak mampu untuk menolak ya sesuatu dari apa yang dikatakan madarat ya, karena itu adanya adalah apa, haknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau azab itu ya mengenai orang yang paling dekat dengan beliau, anaknya, tetap bukan urusan beliau. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku enggak mampu, kata beliau. Aku tidak mampu untuk menolak hal tersebut karena itu adalah hak Allah. Ya, kalau Allah sudah menimpakan azab kepada suatu kaum, Allah menimpakan siksa kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak ya, siksaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila Allah memberikan rezeki, ya, memberi kepada seorang, tidak ada yang bisa untuk menolak rezeki tersebut. Ya. Ya. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kalau Allah Subhanahu wa taala ya, menghendaki sesuatu. Nah, insyaallah taala kita akan menyempurnakan penerangan terhadap riwayat ini dalam pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.